anu kantos nikah cinta ka Ibu Titin Fatimah. Ayeuna medal deui dina kaset produksi Jugala Rekor. Mangga nyangakeun. Yang suana.